Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah sallama tasliman kathira ba'd. Baik, kita kembali membaca kitab Qatrun Nada atau Syarah Qatrun Nada wa Balil Shalal Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah. Kita masuk kepada isim ma'rifah berikutnya, yang terakhir, yaitu Al-Mudhaf ila Wahid Mimma Dhukir. Qala المصنف رحمه الله والمضاف إلى واحد مما ذكر. Kemudian isim ma'rifah berikutnya setelah dhamir, kemudian apa? Alam, nama. Kemudian apa lagi? Isim mausul, isim isyarah. Terus ini yang keberapa ini? 5 ya. Al-mudhaf ila wahid mimma dhukir, isim nakirah yang dia diidhafahkan kepada salah satu dari apa yang telah lewat, yang telah disebutkan. Apakah diidhafahkan kepada dhamir, ataupun diidhafahkan kepada isim alam, ataupun kepada isim isyarat, atau isim mausul, ataupun yang diidhafahkan kepada yang beral. Wa huwa bihasabi ma yudhafu ilaih. Hukum isim nakirah yang diidhafahkan kepada isim ma'rifah adalah sesuai dengan isim ma'rifah yang dia disandarkan kepadanya. Kalau dia isim nakiro ini disandarkan kepada alam, maka dia setingkat kema'rifahannya dengan alam. Kalau dia disandarkan kepada isim isyarah, maka dia setingkat dengan isim isyarah dari sisi kema'rifahannya, dan seterusnya. Illa al-mudhafa ila dhamiri fakal alami. Kecuali isim nakiro yang diidhafahkan kepada dhamir, maka tingkatannya tidak sama dengan dhamir, turun satu tingkatan, yaitu setingkat dengan alam. Yang paling tinggi kan apa? Dhamir. Kemudian apa? Alam, isim mausul, isim isyarah yang beral. Kemudian yang terakhir yang ditufahkan. Nah, yang ditufahkan ini tergantung dia tingkatannya kepada isim ma'rifah apa dia disandarkan. Kecuali kalau disandarkan kepada dhamir, maka dia turun setingkat dengan alam. Ya. Kemudian an-naw'u sadisu minal ma'arif ma'udhifa ila wahidin minal khamsatil madhkurah. Macam yang keenam ya, yang keenam ini ya, dari isim-isim ma'rifah. Yang pertama tadi dhamir, isim alam, isim mausul, isim isyarah, kemudian al-muhalla bi'al, isim yang beral, dan yang keenam ini yang didhafahkan kepada salah satu dari yang lima. Ma udhifa ila wahidin minal khamsatil madhkurah, yaitu isim nakirah yang disandarkan kepada satu dari lima isim yang telah disebutkan. Contoh, gulami, gulamu zaidin, gulamu hadha, wa gulamu alladhi fiddar, wa gulamu alqadhi. Nah itu, gulami tadinya dia nakirah, gulamun, disandarkan kepada dhamir ya yang mutakallim, maka dia menjadi ma'rifah ulami, tapi tidak setingkat dengan dhamir, turun setingkat dengan alam, pada tingkatan yang kedua. Kemudian ghulamu zaidin, disandarkan dia kepada isim alam, maka setingkat dengannya. Ghulamu hadha, disandarkan kepada isim isyarah, maka dia setingkat dengannya. Ghulamu alladhi fiddar, ghulam, disandarkan kepada alladhi, isim mausul, maka dia setingkat dengan isim mausul. Wa ghulamul qadhi, demikian pula. Warutbatuhu fit ta'rif karutbati ma'udhifa ilaih. Tingkatan isim nakirah yang diidhafahkan kepada isim ma'rifah dalam hal kema'rifahannya adalah seperti tingkatan isim yang dia disandarkan kepadanya. Tingkatan isim yang mudhaf kepada ma'rifah itu tingkatan kema'rifahannya adalah seperti isim ma'rifah yang dia disandarkan kepadanya. Fal mudhafu ilal alami fi rutbatil alam, maka isim yang didhafahkan kepada alam, maka dia setingkat dengan alam. Wal mudhafu ilal isyarati fi rutbatil isyarah, dan yang disandarkan kepada isim isyarah, maka dia setingkat dengan isim isyarah. Wa kadza al baqi, demikian sisanya. Ilal mudhafa ilal mudmar, kecuali yang didhafahkan kepada dhamir. Falaysa fi rutbatil mudmar, maka tidaklah dia setingkat dengan dhamir. Wa innama huwa rutbatul alam, hanyalah dia setingkat dengan alam. Paham ini? Ya, pernah juga kan kita lewatin pembahasan ini ya, pada kitab Tuhfah. Ya. Yang perlu diketahui juga bahwasanya di sana ada isim-isim yang dia nakiroh ini. kalau dia disandarkan atau didhafahkan kepada si ma'rifah, tetap dia nakirah. Alasannya kenapa? Karena dia mutawaghil fil ibham, tenggelam dalam keibhaman dia, sangat mubham. Sehingga meskipun dia didhafahkan kepada yang ma'rifah, tetap dia apa? Nakirah. Ya. Isim-isimnya itu diantaranya ghair, ghairu. Ya. Mithlu. Ghairu selain mithlu, semisal nadhiru, ya, semisal juga, sebanding. Shibhu. Ya. Siwa. Ini semua adalah isim-isim nakirah yang dia tenggelam dalam keibhaman. Meskipun dia disandarkan kepada yang ma'rifah, tetap dia nakirah. Contoh ya. Ja'ani rajulun mithluka. Lihat. Ja'ani rajulun mithluka. Datang kepadaku seorang laki-laki yang semisal denganmu. Lihat. Rajulun mithluka. Rajulun nakirah itu ma'rifah. Nakirah kan. Mithluka itu sifat bagi rajulun. Tentunya yang namanya sifat kan ngikuti yang disifati ya. Kalau disifati ma'rifah kan harus sifatnya ma'rifah. Di sini rajulun nakirah disifati dengan mithluka. Mithluka berarti nakira dong. Iya, nakira. Kok nakira padahal dia ditofakan kepada domir? Nah, jawabannya apa? Misal adalah isim nakira yang tenggelam dalam keibhaman. Meskipun dia disandarkan kepada yang ma'rifat, tetap dia nakira gitu ya. Datang kepada aku rajul mislu, rajul semisalmu. Maknanya juga demikian, semisalmu. Siapa ya? Ya, saya nakira kan. Ya. Atau rajulun wairuka, ataupun nadhiruka. Nah, itu. Jadi tidak semua isim yang disandarkan kepada si ma'rifah menjadi ma'rifah. Ada yang dia tetap dalam apa? Kenakirahannya. Juga di sana ada yang perlu diketahui juga bahwasanya idhofah yang mema'rifahkan itu adalah idhofah ma'nawi. Ya, idhofah ma'nawi. Ataupun idhofah mahdhah. Idhofa mahdhah. Seperti contohnya di sini gulami, gulamu Zaidin, gulamu hadza. Ini idhofa mahdhah, idhofa ma'nawi. Adapun idhofa lafdhiyah, idhofa lafdhiyah yaitu disandarkannya sifat isim fa'il, isim maf'ul ya kepada isim yang setelahnya yang nakirah itu idhofa lafdhiyah. Maka ini tidak memakrifahkan pula. Contoh ya, ja'a dharibu Zaidin. Ja'a dharibu Zaidin. Dharibu itu isim fa'il kan? Sifat berarti ya. Didhafahkan dia. Maka ini tidak memakrifahkan. Ya. Tidak menjadi ma'rifah dharib dengan didhafahkan kepada Zaid. Ya. Kenapa? Karena dia sifat. Pada niatan infisal. Jadi ucapanmu ja'a dharibu Zaidin al-an sama dengan ucapanmu ja'a dharibun Zaidan gitu. Zaidannya itu maf'ul. Di sini idhafahnya idhafah isim fa'il kepada maf'ulnya. Ja'a dharibu Zaidin al-an, yani datang orang yang memukul Zaid sekarang. Ini pada niatan ucapanmu ja'a dharibun Zaidan gitu. Jadi ini idhafahnya sekedar lafadznya saja. Maknanya ya bukan idhafah. Maknanya Zaid di sini sebagai fa'il dari dharib. Ja'a dharibu Zaidin al-ana. Pada niatan ucapanmu ja'a dharibun Zaidan al-ana. Pokoknya idhofah yang lafziyah yaitu idhofah sifat kepada isim yang ma'rifah, sifatnya itu pakai isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbah, itu tidak memarifahkan. Ya, yang ma'rifahkan selain itu bukan sifat. Ya, tadi kan ulamu Zaidin, baitu Muhammadin, qalamu Zaidin. Ini idhofah yang memarifahkan, ini idhofah yang sifatnya ma'nawi ataupun mahdhah. Nah, itu ya dua tambahan ya. Yang pertama ya, di sana ada lafaz-lafaz yang dia didhafahkan tetap dia nakirah. Kenapa? Karena tenggelam dalam kenakirahannya seperti ghairu, mithlu, nadhiru, syibhu, siwak. Kemudian yang kedua ya, yang memakrifahkan adalah idhafah mahdhah, idhafah ma'nawiyah. Adapun idhafah lafziyah yaitu idhafahnya isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha, ini tidak memakrifahkan. Hukumnya nakirah tetap. Ja'a dharibu Zaidin al-an, nakirah. Dari makna juga demikian nakirah ya. Ja'a dharibu Zaidin al-an, datang orang yang memukul Zaid al-an. Siapa orang yang masih nakirah kan? Meskipun didhafahkan. Ya, kemudian Wadalilu ala dhalik, ya, dalil bahwasannya isim yang diidhafahkan kepada dhamir itu setingkat dengan alam, ya, itu ya, sampai situ kita masih ya. Wadalilu ala dhalik annaka taqul marartu bi zaidin sahibika fatasiful alama bil ismil mudhafi ilal mudmar. Dalil yang menunjukkan akan hal itu, yakni bahwasanya isim yang didhafahkan kepada dhamir itu singkat dengan alam adalah, lihat, marartu bi zaidin sahibik, saya melewati zaid sahibik, temanmu. Di sini zaid alam, alam itu dalam hal kemakrifatan pada tingkatan keberapa? Dua kan, setelah dhamir alam, kemudian sahibik didatangkan untuk mensifati zaid. Ya. Fatasifu al-alam, kau sifati alam itu zaid, bil ismil mudhaf ila al-mudmar, dengan isim yang diidhafahkan kepada dhamir. Bisa kan? Bisa. Falau kana fi rutbatil mudmar, seandainya saja sahibik, sahibi yang diidhafahkan kepada dhamir ini pada tingkatan dhamir, berarti lebih tinggi daripada zaid tingkatannya ya. Lakana sifatu a'rafa minal mausuf, ini saya konsekuensinya itu sifatnya lebih ma'rifah daripada mausufnya. Ya. Wa dzalika la yajuzu 'alal ashah. Yang demikian kata beliau tidak boleh menurut pendapat yang lebih sahih. Ya. Akhirnya di sana sebagian membolehkan untuk kita mensifati mausuf dengan yang lebih ma'rifah. Sebagian yang lain melarang. Mungkin antum di sini ada isyal ya. Sahih kan isim fa'il ya. Tadi kita sudah sebutkan bahwa isim fa'il itu kalau didhafahkan tidak menjadi ma'rifah ya. Tapi di sini sahibik ma'rifah katanya setingkat dengan zaid. Ya. Jadi memang yang namanya sahib itu aslinya isim fa'il dari sahib ashabu ya. Cuma dia dalam pemakaian sudah menjadi nama gitu. Sudah menjadi isim-isim yang lain yang ma'rif apa nama gitu, sudah seperti bukan sifat lagi seperti hulam, seperti bait ya. Awalnya memang dia isim fa'il sifat, cuma ditinggalkan itu sehingga dia dijadikan seperti isim-isim yang lain selain sifat ya. Dia digunakan seperti isim-isim jamid yang lain. Emang sahib itu hasilnya kan isim fa'il ya, musyak ya, dari sahiba yashabu sahib. Cuma dalam prakteknya, ya berlalunya waktu, sahib itu digunakan seperti isim jamid, teman gitu loh. Maknanya teman itu kan, sahib kan teman, seperti hulam ya kan, rojul, sehingga dia ketika didhafahkan kepada isim yang ma'rifah menjadi ma'rifah. Jadi sudah hilang dia jati dirinya sebagai sifat itu, karena sudah digunakan untuk isim yang jamid, sahib bermakna teman ya, sehingga dia ma'rifah. Tapi pada tingkatan apa? Alam, ketika disudah diintofahkan kepada dhamir. Jadi pendapat yang mengatakan bahwasanya sifat tidak boleh lebih ma'rifah daripada yang disifati, harus seimbang, sama-sama dalam hal kema'rifahannya, ini adalah pendapat yang ditetapkan oleh jumhur. Ya, pendapat jumhur. Di sana ada beberapa yang lain yang membolehkannya. Ah, selesai ya dengan ini penjelasan tentang isim-isim ma'rifah yang enam itu. Ya, yang pertama dhamir-dhamir, yang kedua apa? Isim alam, kemudian yang ketiga isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian apa lagi? Isim yang beral, kemudian isim yang didhafahkan kepada salah satu dari lima di atas. Itu penting diingat. Ya, untuk diingat ya, ingatan-ingatannya. Nah, kita masuk kepada pembahasan berikutnya, pembahasan baru ya. Babun al-mubtada'u wal-khabaru marfu'ani kallahu rabbuna wa muhammadun nabiyuna. Bab itu irobnya apa? Babun kenapa marfu? Khabar dari mubtada'i mahdhuf, tanya dzal, hadza babun. Ya. Bab al-mubtada wal khabar, bab mubtada dan khabar. Di sini disebutkan pembahasan pertama tentang marfu'at, yaitu tentang apa? Mubtada. Tentang apa? Mubtada. Kenapa? Karena yang namanya mubtada adalah asal dari marfu'at, sehingga didahulukan menyebutannya. Ya. Adapun beliau Ibnu Hisham di dalam kitab yang lain Asy-Syudzur mendahulukan fa'il, karena fa'il asal dari mubtada katanya. Ya. Ataupun karena fa'il adalah asal. Ya. Babun al-mubtada wal khabar, mubtada dan khabar marfu'ani, keduanya adalah marfu'. Ittifaq ahli nahwu bahwasanya nama yang mubtada khabar adalah apa? Marfu'. Sisi perselisihannya adalah terkait dengan amilnya. Ya. Yang merafakkan mubtada itu apa? Yang merafakkan khabar itu apa? Itu yang berselisih. Ya, adapun yang paling sahih dan paling masyhur adalah bahwasanya mubtada itu dirafakkan oleh apa? Ibtida. Itu yang paling masyhur dan paling sahih. Ibtida itu apa? Ini maksud ibtida ya tajarrud ya kan minal awamil al-lafziyah. Ya. Kosongnya isim dari amil-amil lafzi. Ya. Itu kan? Seperti Muhammadun alimun. Ya, Zaidun qaimun. Adapun kalau ada amil lafzi, cuma dia amilnya ini adalah tambahan huruf jar tambahan atau yang menyerupai huruf tambahan, maka tidak mempengaruhi isim itu sebagai mubtada. Seperti hasbuka dinah dirhamun, cukup bagimu satu dirham. Ini kan hasbuka mubtada ya. Dikasih ba untuk taukid huruf jar ya tambahan bihasbika dirhamun. Tetap itu hasbika sebagai mubtada. Karena ba di sini huruf jarnya apa? Tambahan untuk taukid saja. Sehingga dia dari sisi lafadznya itu adalah dijarkan karena menyesuaikan ba, tapi hakikatnya dia rofa karena mubtada gitu. Jadi tanda rofanya itu dhammah ya muqaddarah, yang menghalangi munculnya adalah menyesuaikan atau penyesuaian dengan huruf jar tambahan ini ya. Ya. Nah, itu. Jadi yang sahih bahwasanya apa? Mubtada itu amilnya apa? Al-ibtida. Al-ibtida itu apa? Ya, kosongnya isim dari amil-amil yang lafziyah. Ya. Adapun khabar yang sahih dan masyhur adalah dia dirafakkan oleh apa? Mubtada. Jadi mubtada dirafakkan oleh ibtida, kosongnya dia dari amil-amil. Ya. Adapun khabar dirafakkan oleh mubtada. Ya, wa rafa'u mubtadan bil ibtida kadzaka rafa'u khabarin bil mubtada. Ya, Ibnu Malik dalam Alfiyah. Ya, wa rafa'u mubtada'an bil ibtida. Mereka ahli nahwu atau orang Arab merafakkan ya mubtada dengan amil ibtida. Kadzaka rafa'u khabarin bil mubtada. Demikian pula dirafakkannya khabar oleh mubtada. Contoh kallahu rabbuna. Allahu rabbuna Muhammadun nabiyuna. Coba di'rab Allahu mubtada marfu'un disebutkan lagi ambilnya bil ibtida wa alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhirih. Rabbuna khabar marfu' bil mubtada. Disebutkan ambilnya mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhirih wa huwa mudhaf. Na dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun mudhafun ilaihi. Demikian pula yang setelahnya Muhammadun nabiyuna, i'rabnya sama. Ya. Kemudian ta'riful mubtada. Definisi dari mubtada. Al-mubtada huwal ismul mujarradu 'anil awamil lafdhiyyah lil isnadi. Mubtada adalah isim yang kosong atau dikosongkan dari amil-amil lafziyah. Ya. Adapun kalau amilnya tambahan atau mirip tambahan, maka ini tidak mempengaruhi dia sebagai mubtada. Seperti yang sudah kita contohkan tadi, bihasbika dirhamun. Hasbika, ya, hasbi tadinya di bafan yang barakaf, hasbika itu mubtada, dirhamun khobar. Ya. Tadinya hasbuka dirhamun. Ya. Cukup bagimu satu dirham. Hasbuka mubtada. Dimasuki ba tambahan untuk taukid saja, maka tetap dia hasbuka atau bihasbika, hasbika sebagai mubtada. Ya, kenapa? Karena amil yang masuk adalah amil tambahan. Zaidah. Ba-nya zaidah, bukan huruf ba jar yang mengejarkan yang asli itu. Huruf jar asli bukan. tapi tambahan saja. Ya. Juga contoh yang rubbarojulin, ya, rubbarojulin karimin, misalkan laki ini sedikit sekali seorang yang mulia menjumpaiku. Rojulin karimin, rojulin itu mubtada tadi. Meskipun kemasukan amil, alasannya apa? Karena rubah itu amil yang menyerupai amil tambahan, gitu. Huruf jar tambahan. Ya. Syabibi az-zaid, huruf jar yang dia mirip dengan huruf jar tambahan. Tulang iya, mubtada adalah isim yang kosong dari amil-amil lafziyah. Ya, lil isnad. Nanti akan dirinci penjelasannya. Lil isnad. Dalam rangka al-isnad atau untuk al-isnad, penyandaran. Yani untuk disandarkannya selainnya kepada mubtada atau khobar kepada mubtada. Ya. Mubtada adalah isim yang kosong dari amil-amil lafziyah lil isnad. Untuk tujuannya yang lain disandarkan kepada mubtada. Yang lainnya ini apa? Khobar berarti. Atau terkadang mubtadanya disandarkan kepada istilahnya nanti insyaallah. Ada contohnya. Ya. Akan dijelaskan oleh beliau masuk daripada lil isnad ini. Fal ismu jinsun yashmalu sharih. Di sini definisi mubtada adalah isim. Maka isim mencakup isim yang sharih. Isim yang sharih itu apa sih? Isim yang dia untuk menunjukkan keisimannya tidak perlu ditakwil lagi. Itu isim yang sharih. Isim yang untuk menunjukkan keisimannya tidak perlu ditakwil lagi. Zaidun. Ini kan jelas isimnya. Kebalik takwil lagi ya. Nah itu isim yang sharih. Isim yang dia yang menunjukkan kepada keisimannya tanpa butuh kepada penakwilan lagi. Itu Zaidun contohnya. Iya kan? Jelas isim ya. Ya, enggak perlu takwil lagi. Contoh Zaidun qaim ya, ramai jelas ya. Zaidun mubtada, qaim khabar. Yang kedua muawwal. Isim yang muawwal. Isim yang muawwal adalah isim yang untuk menunjukkan kepada keisimannya butuh kepada penakwilan. Isim yang apa? Untuk menunjukkan keisimannya butuh untuk ditakwil dulu. Iya. Yaitu ditakwil dari an-masariyah ataupun ma-masariyah dengan fi'il silahnya menjadi masdar. Contoh, iya. Isim yang muawwal yang dia juga bisa jatuh sebagai mubtada. Wa antasumu. Ya, wa antasumu. Dalam contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Ya. Kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Di sini antasumu anirobnya bagaimana? Harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin, ya kan? Tasumu fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi harfu annun. Ya, al-alif di sini lil fariqah wa dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa fa'il. Ya. Masdar muawwal nih dari an tasumu. Ini ditakwil menjadi isim. Takdirnya apa? Saumukum. Ini yang dimaksud apa? Muawwal. Yang dia untuk menunjukkan kepada keisimannya butuh ditakwil dulu gitu. Antasumu takwilannya apa? Saumukum. Adapun dari Zaid ya sudah, enggak perlu takwilan lagi dia. Ya. Fa innahu mubtada'un. Jadi antasumu itu adalah mubtada. Mukhbar anhu bi khabar. Ya. Yang dia dikhabari ya dikhabar anhu bi khair. Dikhabari dengan khair, ya kan? Mana khabarnya antasum itu khairul lakum. Takdirnya apa? Saumukum khairul lakum. Puasa kalian di bulan puasa khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Nah. Sudah paham enggak nih? Yang dimaksud dengan isim sharih dengan isim awal. Jadi kalau isim sharih adalah isim yang dia menunjukkan keisimannya tidak butuh penakwilan lagi, tidak perlu ditakwil lagi. Ya, adapun apa? Isim yang muawwal adalah isim yang dia untuk menunjukkan kepada keisimannya perlu ditakwil dulu. Yang ditakwil yang dilebur dari an masdariyah dengan fi'il istilahnya menjadi masdar. Antasumu saumukum takdirnya. Ya. Wa kharaja bil mujarradi nahu Zaidun. Fi kana Zaidun aliman. Kemudian disebutkan dalam definisi tadi mubtada adalah isim yang mujarrad. Berarti kalau tadi dengan ucapan isim keluar apa? Huruf dan fi'il. Yang namanya huruf dan fi'il enggak mungkin jadi mubtada. Gitu ya. Makanya antum kalau dapat di kalimat fil masjid Zaidun, fil masjid rajulun, jangan dikatakan fil masjid mubtada. Kenapa? Karena yang namanya mubtada isim. Itu. Ya. Keluar, maka keluar dari ucapan beliau al-mujarrad, isim yang mujarrad yang kosong. Isim yang kosong, nahu Zaid. Contoh Zaid pada contoh kana Zaidun aliman. Di sini Zaid mujarrad atau ghairu mujarrad? Kosong enggak dari amil? Enggak kosong. Ada kananya kok. Berarti ghairu mujarrad dia kan? Zaid di sini tidak kosong dari amil, bahkan ada amilnya kana. Fa innahu sungai Zaid dalam contoh ini kana Zaidun aliman lam yatajarrad anil awamil, tidak kosong dari amil. Al-lafziyah tidak kosong dari amil lafziyah, ada amil lafziyahnya kana. Ya, maka dia Zaidun tidak dikatakan sebagai apa? Mubtada, tapi sebagai apa? Isim kana. Ya, isim kana. Juga contoh yang lain, ucapanmu ada bilangan. Yani ketika engkau menyebut bilangan-bilangan, menghitung bilangan-bilangan, wahid, itsna, dzalafa, seterusnya, ya. Fa innahu in tajarradat. Lihat. Ini bilangan-bilangan yang anda sebutkan 1 2 3 wahid, itsna, dzalafa, arba'a. Meskipun dia kosong dari amil, kosong enggak dari amil? Kosong ya. Tapi dia bukan mubtada. Kenapa? Karena la isnada maha, tidak ada isnad di sini. Tidak ada penyandaran kan? Wahid disandarkan kepada apa nih? Enggak ada penyandaran. Iya. Yeah. Maka ini bukan mubtada pula, gitu. Adapun yang namanya mubtada, pertama dia isim, kedua kosong dari amil, kemudian ada penyandaran. Iya. Yeah. Isim yang kosong dari amil-amil lafziyah lil isnad untuk disandarkan. Sedangkan ini wahid, itsnan, tsalatsa, mana penyandarannya? Enggak ada. Maka dia apa? Bukan bukan mubtada. Wa innaha in tajarradat lakin la isnada ma'aha. Ya. Ya, sudah fahami dari situ? Kemudian wadakhala tahta qawlina lil isnad, akan jelaskan di sini makna isnad ya, satu-satu di sini. Lil isnad ma idza kana al mubtada musnadan ilaihi ma ba'dahu nahu zaidun qa'imun, ya, masuk di bawah ucapan kami yaitu lil isnad ketika mendefinisikan tentang apa mubtada. Mubtada al ismu, isim, al mujarradu yang kosong, anil awamil lafziyah, dari amil-amil lafzi, lil isnad. Nah, masuk di bawah ucapan lil isnad ini dua hal. Yang pertama, ma idza kana al mubtada'u musnadan ilaihi ma ba'dah, yaitu apabila mubtadanya ya musnadan, dalam keadaan musnadan ilaihi ma ba'dah. Apa yang setelah mubtadanya? Apa berarti setelah mubtada? Khabar disandarkan kepadanya. Ya, yang dimaksud dengan al isnad yang pertama ataupun lil isnad yang pertama adalah apabila ya isim yang datang setelah mubtada disandarkan kepada mubtada. Khabar berarti ya, disandarkan kepada mubtada. Contoh Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Ya, kita terapkan ini contoh dengan definisi tadi. Zaidun qa'imun. Zaidun adalah mubtada. Kenapa? Karena pertama dia sebagai apa? Zaidun isim. Yang kedua dia apa? Kosong dari apa? Amil-amil lafziyah. Yang ketiga di situ ada isnad, yaitu disandarkannya qaim kepada apa? Zaid. Ya kan? Disandarkannya berdiri kepada apa? Zaid. Itu yang pertama, makna lil isnad. Disandarkannya khabar kepadanya. Wa ma idza kana al mubtada'u musnadan ila ma ba'dahu nahu aqaimun az-zaidani. Juga masuk pada ucapan Ibnu Hisham lil isnad, yaitu apabila mubtadanya disandarkan kepada setelahnya. Kebalikannya ya. Kalau tadi isinya setelah mubtada disandarkan kepada mubtada, berarti dia khabar disandarkan kepada mubtada. Kalau ini baliknya, mubtadanya yang disandarkan kepadanya, bukan khabar berarti. Ya. Wa ma idza kana al-mubtada'u musnadan ila ma ba'dah, juga mencakup apa yang mubtada ini disandarkan kepada isim setelahnya. Contoh aqaimun az-zaidani. Aqaimun az-zaidani, kalau kita i'rab hamzah, hamzah istifham. Qaimun adalah apa? Isim fa'il ya. Jadi mubtada marfu' bil ibtida' wa 'alamat rafi' ad-dhamma dhahirun 'ala akhirih, isim fa'il kan? Isim fa'il kan? qaim, yang namanya isim fa'il beramal seperti amalnya fi'il kan, merafakkan fa'il, menasukkan maf'ul. Ah, az-zaidani sebagai fa'ilnya qaim. Az-zaidani sebagai fa'ilnya qaim, tapi dia menduduki sadda masadda khabar. Ya, menduduki posisi khabar. Maksudnya apa? Jadi qaim ini dengan fa'ilnya yaitu az-zaidan sudah tidak butuh lagi kepada khabar. Sudah tercukupi dengan fa'ilnya. Nah, ini masuk kepada ucapan beliau ini, yaitu apabila mubtadanya disandarkan kepada yang setelahnya. Jadi kalau kita terapkan juga dengan definisi tadi, aqaimun az-zaidan, maka qaim dikatakan sebagai apa? Mubtada. Kenapa? Karena pertama dia apa? Isim. Iya kan? Yang kedua, kosong dari amil-amil lafziyah. Adapun Hamzah enggak beramal. Hamzah istifham enggak beramal. Yang kedua, di sini ada penyandaran. Tapi yang disandarkan apa? Mubtadanya kepadanya. Iya kan? Aqaimun az-zaidan. Yang disandarkan kan yang disandarkan kan hadats ya. Kejadian perbuatan. Iya kan? Apa yang disandarkan di sini? Zaid atau qaim ya? Yang disandarkan qaimnya, qiyamnya, iya kan? Disandarkan pada siapa? Zaid. Ah itu. Ini ada syaratnya ya, ini ada bahasa khusus. Jadi bolehnya qaim isim fa'il ataupun sifat datang menjadi mubtada itu ada syaratnya. Di antaranya dimasuki hamzah istifham aqaimun az-zaidani atau dikasih makna fiyah ma aqaimun az-zaidani. Menurut orang Basrah demikian ada syaratnya. Kalau orang kufah membolehkan tanpa hamzah aqaimun az-zaidani. Kalau kita i'rab tadi hamzah istifham qaim mubtada marfu' bil ibtida wa alamatu rafihi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Qaim itu isim fa'il, ya'malu amal al-fa'il. Az-zaidani ini bukan sebagai khobar. Berarti kan ya. Kenapa bukan khobar? Lihat yang namanya khobar, mubtada khobar itu harus sesuai. Mu'anaf, musanna, mufradnya, jamaknya ya. Tapi di sini kan sesuai. Qaim mufrad, zaidan, musanna. Maka zaidan di sini sebagai fa'ilnya. Marfu' tanda rafanya alif, niabah, anibdoma li'annahu musanna. Nah ini fa'il. Az-zaidan ini fa'il, tapi dia menduduki posisi khobarnya qaim. Dengan zaidan, ini sudah tidak butuh lagi qaim kepada khobar, sudah tercukupi dari khobar. Sama ucapanmu ini, aqaimun zaidani sama dengan ayakumu az-zaidani sama. Aqaimun az-zaidani dengan ayakumu az-zaidani itu sama. Nah itu. Jadi yang namanya mubtada kadang, berarti simpulannya, kadang mubtada itu temannya apa? Khobar. Tapi terkadang mubtada temannya apa? Fa'il. Tapi dia menduduki posisi khobar. Ya. Ya, sampai sini. Difahami? Ada yang bertanyakan? Fi'il mudhari' kalau itu sih. Ayakumu az-zaidan fi'il mudhari'. Bukan. Itu jumlah fi'liyah kalau ini. Maksud saya dari sisi maknanya disamakan. Maknanya, makna ucapanmu. Aqaimun az-zaidani sama dengan ayakumu az-zaidan maknanya kan. Isim fa'il kan amalannya seperti fi'il. Ya. Di sini ada catatan kaki juga nih. Lihat, barangkali berfaedah. Catatan yang nomor 1 untuk melihat ya. Yu'khad min kalamil mu'allif annal mubtada binaw'ihi yajibu fihi an yakuna mujarradan minal awamil lafdhiyah. Diambil faedah dari ucapannya mu'allif Ibnu Hisham bahwasanya mubtada dengan dua macamnya. Ah, saya paham enggak? Mubtada dengan dua macamnya. Ini maksud dengan dua macamnya apa berarti? Mubtada yang pasangannya dengan khabar, yang kedua mubtada yang pasangannya dengan apa? Fa'il yang menduduki posisi khabar. Ya. Yajibu sama-sama keduanya an yakuna mujarradan agar kosong mubtadanya dari amil-amil lafdhiyah. Ya. Fa innahu ja'ala al-isma jinsan min at-ta'rif. Ya, wal mujarrad ila akhir faslan awal. Sehingga beliau menjadikan isim, lihat pada definisi, menjadikan isim sebagai jenis dari definisinya. Bagaimana beliau ketika mendefinisikan mubtada? Mubtada adalah al-isim. Berarti beliau menjadikan isim sebagai jenis dari definisi, ya kan? Jenis definisinya. Mubtada adalah isim. Ya. Kemudian al-mujarrad faslan, ya, menjadikan mujarrad faslan awal. Pemisah yang pertama. Ya. Kemudian lil isnad ini pemisah yang kedua untuk memisahkan yang lainnya dari si isim. Ya, mengeluarkan selain mubtada. Isim masuk di situ isim beragam macam isim ada fa'il masuk ya. maful juga masuk, tapi kita kan mujarradan, kosong dari amil, mengeluarkan isimnya kana dan yang lainnya. Kemudian lil isnad, mengeluarkan yang lainnya. Ya, wal muradu bil awamil allati ta'mal fiha fima ba'daha. Ini maksud dengan amil adalah amil yang beramal gitu loh. Kosongnya isim ini dari amil, maksudnya amil yang beramal. Kalau amil yang enggak beramal enggak dipertimbangkan, enggak dianggap dia. Allati ta'mal fima ba'daha, seperti mahjaziyah. Ya, walaisa walaisa dengan laisa wa harful jar wa ghairi dzalik huruf jar dan selain itu. Lihat. Fa in qulta, ya, kalau enggak berkata ya, ma qaimun zaidun, lihat. Ma qaimun zaidun. Ini ma yang namanya ma manafiyah itu ada dua macam loh. Pertama makna fi hijaziyah beramal. Iya. Amalannya apa? Merofakkan isim, menasabkan khabar seperti amalnya laisa. Adapun kalau maknya tamimiyah enggak beramal. Kalau engkau jadikan maknya pada contoh ma qaimun zaidun, zaid tidak sedang berdiri. Kalau engkau jadikan maknya sebagai nafiyah muhmal, tidak beramal, maka berarti ma tidak dianggap amil, iya kan? Ma qaimun zaidun, zaid tidak sedang berdiri. Maka tetap dikatakan qaimun sebagai mubtada. Ma ini enggak beramal, enggak dianggap gitu. Iya. Paham enggak? Sehingga qaim mubtada. Kenapa? Karena dia qaim kosong dari amil lafdhiyah. Kenapa idla amala lima fi, karena ada ma tapi enggak beramal pada mubtada ini. Adapun kalau engkau jadikan qaimnya sebagai maknya sebagai mahjaziyah, maka qaim tidak lagi sebagai mubtada. Ma qaiman zaidun. Tapi dia nanti sebagai isimnya ma hijaziyah. Al-muhim yang dimaksud dengan amil adalah yang dia beramal. Seperti mahjaziyah, laisa dan teman-temannya, huruf-huruf jar, ya selain huruf jar tambahan. Ya, al-muhim yang tadi insyaallah sudah cukup ya. Ya, sebelum kita akhiri barangkali ada yang mau ditanyakan, nanti insyaallah untuk yang berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang khabarnya. Itu baru mubtada. Ya. Bisa kan mengira mubtada ya? Mubtada marfu bil ibtida. Dan ingat mubtada itu pasangannya enggak mesti dengan khabar. Kadang bersama fa'il, tapi fa'il ini menduduki posisi khabar. Maksud apa? Apa maksudnya menduduki posisi khabar? Mencukupi mubtada ini dari khabar dengan adanya fa'il ini cukup. Ini kapan terjadi? Yaitu ketika mubtadanya sifat seperti isim fa'il, isim maf'ul. Iya. Sifat musyabbahah ada selain itu enggak bisa. Ada syaratnya juga agar sifatnya ada sebelumnya ada hamzah istifham ataupun ada makna fiya itu. Ya, subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.